Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sidaralun, berita sore edisi hari ini, Rabu 7 April 2021, dibacakan oleh saya Ilham. Pasangan tertangkap berduaan dalam kamar akhirnya dinikahkan. 60 napi di LP kelas 2A Banda Aceh jalani rehabilitasi narkoba. Indikator pemulihan ekonomi 2021 terus membaik, Menko Erlangga harapkan dukungan media. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, gadis Tamiang 18 tahun yang rajin masuk ke kamar tidur kekasihnya akhirnya menemukan jalan halal. Keduanya sepakat menikah disaksikan Datuk Penghulu pada Selasa kemarin 6 April. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh Tamiang, Sahrir Pualapu, mengatakan keluarga meminta kasus ini ditangani melalui rezam kampung dan hasilnya sepakat untuk menikahkan keduanya. Akad pernikahan dilangsungkan pada Selasa 6 April dengan disaksikan langsung Datuk Penghulu. Sebelumnya, Sidaralun, diberitakan remaja putri berusia 18 tahun ini bukannya rajin ke sekolah atau ke kampus, tapi belakangan ini ia malah justru rajin bertamu ke kamar tidur pemuda pujaannya di Matang Tepah, Bendahara Aceh Tamiang. Alhasil, ia pun diamankan Satpol PP dan WH Aceh Tamiang. Sebelum diamankan, petugas telah lebih dulu mengintai kebiasaan NR yang masuk ke kamar tidur pemuda AU. Ia menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai keganjilan sikap NR yang terlalu agresif menyambangi rumah AU pada Jumat 2 April lalu. Namun karena bukti permulaan tentang tuduhan ini terlalu minim, petugas pun tak berani gegabah mengambil tindakan. Sahril mengungkapkan pihaknya baru berani bertindak setelah pengintaian memasuki hari keempat. Saat itu, persisnya pada Senin 5 April, sekitar pukul 10, petugas memergoki NR datang ke rumah AU dan langsung masuk ke kamar tidur. Sahrir memastikan kedua pelaku diamankan saat berada di dalam kamar tidur. Dalam pemeriksaan diketahui NR biasanya datang ke rumah AU sekitar pukul 7, ketika orang tua AU sudah pergi bekerja. Sidaralun, didong merupakan seni dari dataran tinggi Gayo. Seni bertutur ini sudah mengakar rumput di kawasan Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan didong sebagai warisan budaya tak benda. Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Seni berkelompok ini biasanya dimainkan oleh maksimal 25 orang, sudah termasuk 1 hingga 3 orang Aceh yang diiringi tepukan tangan pengiringnya. Kini didong memang masih dimainkan oleh masyarakat Gayo, namun gaungnya didong masih belum populer dibandingkan seni Gayo lainnya seperti tari saman. Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Nur Laila Hamjah Esos ME, mengatakan, seni pertunjukan dalam konteks industri pariwisata telah menjadi atraksi atau daya tarik wisata yang sangat penting dan menarik, khususnya apabila dikaitkan dengan kegiatan wisata budaya. Ia mengatakan dalam upaya melestarikan kearifan lokal, pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menggelar event pentas didong yang bertajuk Pride of Gayo, dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Nur Laila juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada seluruh pihak dalam mempersiapkan penyelenggaraan acara ini. Sidaralun, sebanyak 60 dari 596 warga binaan LP kelas 2A Banda Aceh mulai hari ini menjalani program rehabilitasi narkoba di LP tersebut. Program rehabilitasi narkoba dibuka resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Dr. Andus Merah Budiman, di Aula LP Kelas 2A Banda Aceh, Rabu pagi. Peresmian program rehab tersebut ditandai dengan pengalungan badge tanda peserta secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh kepada dua napi mewakili semua peserta yang ikut program rehabilitasi. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara LP Kelas 2A Banda Aceh dengan Puskesmas Ingin Jaya Aceh Besar, kemudian Yayasan Rehabilitasi Rumoh Rehabilitasi Getanyo, dan Yayasan Rehabilitasi Generasi Emas Aceh. Sederalun, satu warga binaan menjalani hukuman mati di Lapas Perempuan Kelas 2B Sigli, Gampung Tibang, Kecamatan Pidi. Warga binaan yang menjalani hukuman mati itu bernama Murjianti binti Zainal Abidin, 42 tahun, yang lahir di Biren dan kini tinggal di Medan, Sumatera Utara. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Sigli, Endang Sriwati, menjelaskan, Murjianti yang terlibat kasus narkoba menjalani hukuman mati berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Putusan itu belum inkrah karena pihak Murjianti melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hingga saat ini belum turun. Murjianti kelahiran Biren tapi berdasarkan KTP, wanita itu telah berumah tangga tinggal di Medan. Murjianti didakwa dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sesuai BAP polisi bahwa Murjianti membawa sabu 15.000 gram. Selain itu, Endang menyebutkan saat ini ada tiga warga binaan yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Jawati, 46 tahun, asal Birombayan, Aceh Timur, dengan perkara pencurian dan kekerasan. Siti Zulaika, 39 tahun, warga Bener Meriah, dengan perkara pembunuhan berencana. Satu lagi, Ita Saryanti, 33 tahun, warga Dewantara, dengan perkara pembunuhan sadis dengan mutilasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, perjuangan Indonesia untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi dari pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, tahun 2021 akan menjadi tahun penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan global. Ini saat yang tepat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan optimistis memanfaatkan peluang. Menko Erlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN mengatakan bahwa penanganan kasus COVID-19 di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Data per 6 April menunjukkan tren persentase kasus aktif Indonesia sudah mencapai single digit sebesar 7,4% dan lebih rendah daripada global sebesar 17,3%. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di saat gelombang 3 COVID-19 melanda beberapa negara. Program vaksinasi juga terus dijalankan untuk mencapai kekebalan komunal. Hingga 6 April, progres vaksinasi nasional dosis 1 dan 2 telah melebihi 13,4 juta suntikan, dengan kapasitas vaksinasi dapat mencapai 500 ribu suntikan per hari. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di urutan ke-8 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan 4 besar dunia. Melihat perkembangan yang ada, Menko Erlangga meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan rebound di tahun 2021 pada kisaran 4,5% sampai dengan 5,3%. Dari sisi produksi, beberapa sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, penyedia akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi mengalami perbaikan. Sejumlah sektor bahkan mampu tumbuh signifikan, antara lain informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pertanian, dan jasa pendidikan. Erlangga menuturkan indikator ekonomi Indonesia terus menunjukkan sinyal pemulihan. Sederalun, kelompok ISIS menculik 19 orang, sebagian besar warga sipil di Suriah yang dilanda perang. Demikian disampaikan kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Disebutkan bahwa para militan ISIS menyerang pasukan rezim Suriah di Gurun Badia sebelum menculik 8 polisi dan 11 warga sipil dari sebuah desa kecil. Kantor berita resmi Suriah, Sana, mengatakan para militan telah menculik sejumlah penduduk dari desa Al-Sa'an di Provinsi Hama setelah mereka pergi mencari truffle, yaitu jamur yang digunakan untuk memasak. Sana juga melaporkan sejumlah warga lainnya terluka dibawa ke rumah sakit. Kepala Observatorium Rami Abdul Rahman mengatakan, para militan ISIS telah meningkatkan serangan mereka dalam beberapa bulan terakhir terhadap pasukan rezim di gurun luas yang membentang melintasi Suriah Tengah hingga perbatasan timur dengan Irak. Mereka telah menculik warga sipil, pengembala, dan tentara. Penculikan itu adalah terbesar oleh kelompok ISIS sejak mereka kehilangan kantong kekuasaan terakhir pada 2019. ISIS menguasai sebagian besar Suriah dan negara tetangga Irak pada tahun 2014. Mereka diusir dari peta terakhir wilayah mereka di Suriah Timur pada Maret 2019, tetapi tetap bertahan di gurun Badia yang luas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 7 April 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shadaralon, wassalam.